بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين جماعة مسجد Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong, Bandung. Para pendengar Radio Roja Cileungsi, Radio Roja Bandung, Radio-Radio Sunnah di Cianjur melalui Radio Albayan, di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Suara Hidayah di Pekanbaru, juga Rai Padang, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, baik di radio ataupun melalui streaming di mana saja Anda berada, juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sedang bahas bab takdir, didalili oleh hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman. Dan kita sudah sampai pada pembahasan iman kepada hari akhir. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah beriman kepada adanya saksi-saksi di akhirat nanti. Kita teruskan, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mizan atau timbangan. Karena hal ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Al-Anbiya 47, Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Satu jiwa tidak dizalimi sedikit pun, sekalipun amalan itu sekecil debu, sekecil atom, kami akan datangkan dia dan cukuplah kami sebagai penghisab. Ayat ini menceritakan adanya timbangan yang adil. Dalam Al-A'raf ayat 8 dan 9 Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari kiamat nanti benar ada. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri karena dahulu mereka zalim kepada ayat-ayat kami. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan adanya mizan atau timbangan pada hari kiamat nanti. Selain ayat, juga banyak hadis. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyashfa'ali yaumal qiyamah, faqal ana fa'ilun insyaallah. Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat nanti. Beliau menjawab, aku akan lakukan insyaallah. Jadi Nabi akan memberikan syafaat kepada Anas bin Malik. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Wahai Rasulullah, di mana aku mencarimu nanti pada hari kiamat? Beliau menjawab, utlubni awwala ma tatlubuni ala sirata. Cari aku di awal pencarian kamu terhadap diriku di atas sirata. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa illam alqaka ala sirata. Kalau aku tidak menemuimu di atas sirat, bagaimana? Beliau menjawab, fatlubni indal mizan. Cari aku di mizan. Timbangan. Ini menunjukkan di akhirat nanti ada mizan. Aku bertanya lagi, fa in lam alqaka indal mizan, kalau aku tidak menemuimu di atas mizan. Beliau menjawab, fatlubni indal haud, fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha al mawatin. Cari aku di haud, aku tidak mungkin meleset di tiga tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan ada mizan di akhirat nanti yang menimbang tentang diri kita. Timbul pertanyaan, apa yang ditimbang dari diri kita? Yang ditimbang adalah 4 poin atau setidaknya 3 poin dari diri kita. Pertama adalah pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Karena berkata Al-Baghawi berdasarkan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa allati tuzan hiyal a'malu nafsuha, yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Fa tajassama af'alul ibad aw fatujassamu af'alul ibad fa wa tudau fil mizan. Semua pahala dari amalan-amalan manusia itu akan berwujud, lalu itu yang ditimbang. Jangankan di akhirat nanti, kalau di akhirat kita tidak menemukan keterangan dari ayat ataupun hadis bagaimana bentuk dari amalan-amalan yang berwujud tadi, apakah berupa orang, berupa makhluk tertentu, berupa benda, tidak ada keterangan. Tapi nanti di alam kubur ada keterangan dari hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwa amal-amal yang kita lakukan di dunia berwujud menjadi orang, bentuk, tingkah laku, dan bagaimana gaya bicara orang itu sangat tergantung dari amal kita di dunia. Ketika seorang mukmin meninggal masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian bisa menjawab. Lalu diberi nikmat kubur, dibukakan pintu menuju surga. bertiup angin dan aroma surga. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Kemudian dihamparkan kasur dari surga, diberi pakaian-pakaian dari surga. Setelah itu datang orang. Wajahnya bagus. Kemudian tutur katanya enak, sopan, santun. Aroma yang keluar dari tubuh orang itu juga sangat wangi, enak. Orang itu kemudian berkata, "Abshir bima yasurruka hadzal yaum, hadzal yaumul ladzi kunta tu'ad." Berbahagialah engkau dengan perkara-perkara yang akan menyenangkanmu di sini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang mukmin itu menjawab, "Man ant fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bil khair." Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Enak dilihat, enak dipandang, enak diajak bicara, santun, menyenangkan lawan bicara, aroma yang keluar dari tubuhnya juga enak, wangi, itu ya. Kamu ini siapa? Dia menjawab, "Ana amaluka soleh. Fawallahi ma'alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah fajazakallahu khaira." Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Jadi amal soleh seorang mukmin di dunia, di alam kubur berwujud menjadi orang yang baik, yang enak untuk diajak bicara. "Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirimu ketika di dunia, kecuali kamu itu ketika di dunia orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan dan lelet dalam melakukan kemaksiatan, lalu Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini." Ini balasan bagi orang mukmin, amal solehnya berwujud menjadi orang yang baik, yang bagus. Adapun orang kafir atau orang fajir, ketika masuk alam kubur ditanya oleh para malaikat, oleh malaikat munkar dan nakir, enggak bisa menjawab, lalu memperoleh azab kubur. Setelah itu muncul orang. Wajahnya buruk. Tingkah polanya buruk. Kata-katanya nyebelin. Dan bau yang keluar dari mulutnya juga sangat busuk. Terus dia berkata secara kasar, "Abshir billadzi yadhurruk." Bergembiralah engkau dengan apa-apa yang akan membuat kamu sengsara sekarang ini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang itu bertanya, "Man ant fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bisyarr?" Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang itu menjawab, "Ana amalukal khabith. Fawallahi ma'alimtuka illa annaka bati'un fi ta'atillah wa sari'un fi ma'siyatillah fajazakallahu syarra." Aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Jadi amal buruknya menjelma menjadi orang yang buruk pula, yang nyebelin pula. "Demi Allah, aku tidak mengenal dirimu ketika di dunia kecuali kamu itu orang yang sangat lelet dalam melakukan ketaatan tapi bersegera dalam melakukan kemaksiatan. Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini." Jadi di alam kubur ada keterangan bahwa amal kita berwujud orang. Kalau amalnya soleh, orangnya baik. Kalau amalnya buruk, orangnya buruk. Kita bisa memilih. Kita ini nanti di alam kubur ingin didatangi oleh orang yang kayak gimana? Kalau ingin didatangi oleh orang yang buruk, silakan beramal buruk di sini. Tapi kalau ingin didatangi oleh orang yang nyenengin, membahagiakan, yang santun, yang enak diajak bicara, yang soleh, maka wajib kita beramal soleh selama hidup di alam dunia. Tidak hanya di alam kubur, di alam akhirat nanti amal ini berwujud. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tadi. Sebuah hadis lain dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kalimatan habibatani ila ar-Rahman, khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ringan, enteng diucapkan dalam lisan tapi sangat berat di timbangan. Yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang lebih menguatkan hadis yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yu'ta bil qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, tuqaddimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan orang-orang yang mengamalkannya. Kata Imam At-Tirmidzi, salah satu periwayat dari hadis ini, yang datang itu bukan Al-Qur'annya, tapi sawabu qiraatihi, pahala dari amalan membaca Al-Quran itu nanti akan berwujud. Nanti dia akan didatangkan, ditambah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, dimulai dipimpin oleh bacaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Berkata Imam At-Tirmidzi, makna hadzal hadis inda ahli ilmi annahu yaji'u thawabu qiraatihi. Kata Imam At-Tirmidzi, makna hadis ini menurut para ulama adalah datanglah pahala dari membaca Al-Qur'anul Karim. Pahalanya nanti datang ketika pada hari kiamat, lalu itulah yang kemudian ditimbang. Pahalanya itu nanti berwujud. Menjadi apa? Menjadi sesuatu yang berwujud, akan tetapi tidak diterangkan apa wujud dari pahala membaca Al-Quran tersebut. Inilah hal pertama yang ditimbang dari diri kita, yaitu pahala dari seluruh amal soleh kita. Nanti itulah yang ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kedua, yang juga ditimbang adalah shohaiful a'mal hiyallati tuzan. Yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amal. Ingat, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan, ada yang mencatat. Di kanan ada raqib, di kiri ada atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Selalu ada dua malaikat yang menempel di kanan dan di kirinya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut seseorang kecuali di sampingnya ada raqib dan ada 'atid. Itu selalu dicatat. Semuanya akan dicatatkan, ya. Yang baik dicatat oleh malaikat yang di kanan, yang buruk dicatat oleh malaikat yang di kiri. Catatannya beda, ya. mana nanti yang lebih banyak, lebih tebal catatannya. Kalau yang kita lakukan lebih banyak kebaikan, lebih tebal catatan amal baik. Terus amal buruknya sedikit umpamanya akan tipis. Tapi sebaliknya kalau kita lebih banyak mengamalkan amal buruk, yang lebih sibuk malaikat sebelah kiri itu dicatat. Semakin banyak amal buruk, semakin tebal nanti catatan amalnya. Ini, itu yang kemudian nanti ditimbang di akhirat. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikan, catatan amal baiknya lebih berat daripada catatan amal buruknya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, itu yang akan ditimbang. Catatan yang tidak dicatat hanya 3 orang. Kalau kita tidak ingin amal-amal kita dicatat, jadilah salah satu di antara 3 orang ini. Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalathatin. Pena, pulpen, catatan malaikat diangkat. Tidak akan dicatatkan dari 3 orang. Pertama, anin na'imi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau orang lagi tidur ngigo ngomong buruk, atau lagi tidur baca ayat Al-Quran, gak dicatat. Yang keduanya adalah wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Dan yang ketiga wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia baligh ihtilam. Nah, ini 3 orang yang amalnya tidak dicatatkan. Selain 3 orang ini dicatat. Kalau kita sedang melek, sedang sadar, sedang tidak tidur, kita tidak gila dan kita sudah balik, maka seluruhnya dicatat. Lalu kitab catatan amal itu yang kelak akan ditimbang di akhirat. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Fayunsharu lahu 99 sijila. Kullu sijilin muddul basar. Thumma yaqul, atunkiru min hadha syai'a adholamaka ya, kathabi al-hafidhun. Qala la ya Rabbi. Qal afalaka udhrun au hasanah. Qal fabuhit ar-rajul. Fayaqul la ya Rabbi. Fayaqul bala, inna laka indana hasanah wahidah, la zulma alaika al-yawm. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah ingin menyelamatkan seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dihamparkanlah di hadapan orang itu 99 jilid buku. Isinya daftar dosa dan kesalahan dia. 99, satu jilidnya sebesar sejauh mata memandang. Bayangkan, satu lembar saja kalau sejauh mata memandang pasti daftar kesalahannya apa? Banyak ya. Ini ada 99 jilid buku, bayangkan. Satu jilidnya sejauh mata memandang. Oleh Allah kemudian ditanya, atungkiru min hadha syai'a, apakah kamu mengingkari seluruh dosa-dosamu yang kamu lakukan ini? Satu saja ada gak yang diingkari? Atau apakah malaikat pencatatku berbuat dolim kepadamu? Umpamanya ada dosa yang tidak kamu lakukan, tapi catatannya ada di sini tuh. Zalim kan kalau demikian? Ditanya tuh, apa semua kesalahan kamu itu benar? Adakah kesalahan para malaikat pencatat dalam mencatat amal burukmu di sini? Dia menelaah, meneliti, kemudian menjawab, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Semua itu benar. Tidak ada yang diingkari. Semua dosa itu benar dahulu aku lakukan. Malaikat yang mencatatkan seluruh dosa-dosaku itu tidak ada yang zalim. Seluruhnya benar sesuai fakta, sesuai dengan realita. Lalu Allah bertanya lagi, afalaka udhrun au hasanah? Apa kamu punya udhur enggak yang bisa menghapus dosa ini atau kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Kalau dosa tersebut dilakukan karena udhur, baik karena enggak tahu ya, atau karena dipaksa gitu, diancam, ayo umpah nih kamu teler, kalau enggak saya bunuh kamu gitu, itu kan terpaksa, ada udhur itu. Nah kamu Ramadan jangan saum, kalau saum kamu saya penjara, saya tangkap. Akhirnya enggak saum, dosa enggak? Enggak dosa karena ada yang maksa. Ada enggak kejadian seperti ini? Ada di sono, di negara lain. Yang saya dengar di negara Cina ya, orang muslim di Ramadan haram berpuasa. Dilarang tuh ya. Dilarang memakai jilbab. Harus makan ketika siang hari di bulan Ramadan. Anehnya aturannya. Nah, apakah kamu punya uzur yang bisa menghapus dosa-dosamu, atau kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Karena kebaikan itu bisa menghapus dosa. Innal hasanati yadhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus kesalahan-kesalahan. As-salawatul khams. Wal-jumah ilal-jumah. Wa-ramadhan ilal-ramadhan. Wafi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara amalan tadi itu. Itu karena itu kebaikan. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Makanya Allah bertanya di dalam hadis ini, afalaka udhrun au hasanah? Kamu punya udhur atau kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosamu yang banyak ini apa tidak? Fabuhita rajul. Maka orang ini terdiam, merenung, setelah itu berkata, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Orang ini gak punya uzur, orang ini juga gak punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa itu semuanya tuh. Gimana dosa sebanyak itu bisa terhapus ya? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bala inna laka indana hasanah wahidah la zulma alaikal yaum. Ya, menurut kami kamu punya satu kebaikan dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Fayukhraju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeluarkanlah sebuah kartu. Kartu pasti kecil kan? Di dalam kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat. Lalu Allah berfirman, ahdiru, hadirkan. Datangkan. Orang ini hadirkan, buku-buku tadi hadirkan. Kartu juga hadirkan. Berkata orang itu, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijilat. Ya Allah, apa kartu ini dengan buku yang 99 jilid ini, mau diapakan tuh? Allah menyatakan, innaka la tudzlam. Kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Kamu akan diperlakukan, dihisab secara adil. Fatudha usijilat fi kifatin wal bitaqah fi kifah. Maka diletakkanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan. Apa namanya daun timbangan? Kalau timbangan ada dua wadah ya, satu batu yang menimbang, satu barang yang ditimbang. Tempat batu dan barang yang ditimbang apa namanya? Daun timbangan apa ya? Anggap saja daun timbangan ya. Ada pedagang di sini yang suka nimbang. Anggaplah daun timbangan ya. Kartu disimpan di satu daun timbangan dan 99 jilid buku di daun timbangan yang lainnya, kemudian ditimbang. Apa yang terjadi? Fatoshatis sijilat wa thaqulatil bitaqah. Ringanlah 99 jilid buku itu dan beratlah kartu itu. Lebih berat, bukan dilihat dari fisik. Kalau fisiknya secara zahir kartu kecil dan tipis, 99 jilid buku itu ya besar ya tebal. Mestinya berat ke buku, tapi contents, isi dari kartu itu luar biasa. Dua kalimat syahadat loh. Dua kalimat syahadat. Ternyata berat ke kartu. Berkata Nabi SAW, la yathkilu masmillahi ta'ala syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih berat daripada nama Allah Azza wa Jalla. Daripada tauhid. Ini keutamaan tauhid. Kita pernah bahas di bab-bab awal tentang fadlul la ilaha illallah, tentang keutamaan la ilaha illallah, tentang apa? Tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang bertanya kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang tidak engkau ajarkan kepada orang lain. Lalu kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan oleh Muhammad Musa la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua orang mengatakan itu. Jadi ingin kalimat yang spesial yang hanya dia yang tahu, yang lain enggak. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya itu timbangan akan lebih berat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bayangkan jagat raya, alam jagat raya, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi yang gedenya masya Allah ya. Gak ada barang atau benda alat ukur yang bisa mengukurnya, alat timbang yang bisa menimbangnya. Saking gedenya ini alam jagat raya, tapi kalah berat oleh satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kira-kira langit yang tujuh, bumi yang tujuh ditimbang dengan 99 jilid buku tadi berat kemana? Berat langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Ternyata langit tujuh, bumi yang tujuh itu kalah berat oleh kalimat tauhid. Apalagi kalau kalimat tauhid ditimbang dengan 99 jilid buku tadi. Beratlah kepada kalimat tauhid. Orang itu akhirnya selamat. Terhapus dosanya karena kebaikan. La ilaha illallah tidak ada bandingannya. Menghapus kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Dari hadis ini kita mengetahui salah satu yang ditimbang adalah apa? Buku catatan amal. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis ini. Inilah poin kedua yang ditimbang ya. Pertama, pahala dari amalan kita. Yang kedua adalah buku catatan amal. Ketiga, yang juga ditimbang adalah badan kita, fisik kita. Semakin berat, semakin bagus. Kalau gitu Pak gendut-gendut aja di dunia. Iya, tapi nanti di akhirat, berat badan kita tidak didasarkan kepada bobot fisik kita di dunia. Tidak. Tapi ditentukan oleh amalan yang dilakukan oleh badan kita nih. Walaupun badan kita kecil, kurus, kering, krempeng, kurang gizi gitu ya. Tapi seluruh badan itu lebih banyak dipakai bertauhid, beribadah, berbuat baik, beramal soleh. Tidak ada amalan yang Allah syariatkan baik yang fardu ataupun yang sunnah kecuali dilakukan. Tidak ada apa yang Allah larang baik yang haram ataupun yang makruh kecuali ditinggalkan. Orangnya kecil, kalau ditimbang mungkin di bawah 40 kilo. Tapi dipakai ibadah, itu bisa jauh lebih berat daripada Gunung Uhud loh. Sebaliknya, ada orang yang gemrot, buncit gitu ya, tinggi besar, ditimbang mencapai lebih dari 1 kuintal, tapi badan yang segembrot itu, segede itu, tidak dipakai ibadah, dipakai dosa, dipakai maksiat, dipakai melanggar apa yang Allah larang. Nanti itu akan enteng dan ringan ketika di mana ditimbang di akhirat. Walaupun yang ditimbang badan, tapi berat atau ringannya badan kita itu nanti akan ditentukan oleh iman dan amal soleh yang ada dalam badan orang itu. Sebagaimana diterangkan oleh beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, diterima dari Ali bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu saat naik ke sebatang pohon kurma. Faja'ala an-nasu ya'jibuna min diqqati saqaihi. Orang-orang kaget melihat betapa kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika naik, betisnya kan kelihatan. Kaget semua orang. Betapa kecilnya. Kecilnya itu di bawah standar rata-rata manusia normal. Ini kecil, saking apa? Kurusnya itu Abdullah bin Mas'ud. Maka melihat demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi huma fil mizan athqalu min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kedua betis ini lebih berat di dalam mizan, di dalam timbangan dibanding Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya gak seberapa, tapi panjang. Kalau gak salah sekitar 13 kilometeran ya, panjangnya Gunung Uhud itu. Kalau ditimbang itu gak ada alat timbang yang bisa mengukurnya saking gedenya. Berat. Pasti kalau ada istilah yang lebih berat dari ton pakai. Ada gak? Kalau 1 ton kan 1000 kilo ya. Ada di atas 1 juta kilo apa namanya? Ten apa? Megaton. Pasti akan jutaan ton kayaknya. Ya. Beratnya Gunung Uhud. Nah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil tadi lebih berat daripada Gunung Uhud. Kenapa? Karena kaki itu dipakai ibadah. Dipakai amal soleh. Dipakai kebaikan. Dipakai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Puluhan kali perang Abdullah bin Mas'ud gak gugur-gugur, gak mati-mati. Padahal orangnya kecil itu, kurus gitu ya. Kalau umpamanya dibacok, ditahan, mungkin yang nahannya malah gak kuat. Saking apa namanya, lemahnya atau saking kecilnya. Betisnya aja kecil. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang di mizan nanti jauh lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud. Tuh kalau ada yang meninggal tuh, jangan disia-siakan, ikut ngurus. Kalau bisa mandikan, mandikan. Minimal menyolatkan. Siapa yang mengurus sampai menyolatkan, dia akan memperoleh pahala 1 qirat. Dan siapa yang sampai ikut menguburkan, dia akan memperoleh pahala 2 qirat. Qirat bukan kirit. Ditanya oleh para sahabat, 1 qirat itu sebagaimana? Sebesar Gunung Uhud. Walah para sahabat setelah mengetahui sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang besarnya mengurus jenazah itu, menyesal. Kata mereka, kalau begitu kita sudah melewatkan qararita, berkirat-kirat pahala. Karena ketika ada kenalan atau orang yang meninggal, cuek, tidak ikut menyolatkan, tidak ikut mengurus sampai ke pekuburan. Karena sifatnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah melaksanakan, gugur kewajiban dari yang lain kan, kita gak dosa lagi, sudah. Tidak diduga pahala mengurusnya itu gede. Ya, satu qirat sebesar gunung Uhud. Dua qirat, dua kali gunung Uhud. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yawmal qiyamah la yaziru indallahi janaha ba'udah. Oh, bayangkan. Tadi kan Abdullah bin Mas'ud yang kurus, yang kering, yang kecil. Si betisnya aja kecil sampai orang-orang merasa kaget, tapi lebih berat daripada gunung Uhud. Sekarang sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang besar dan buncit. Ya, badannya besar, ya perutnya buncit, samin, gemuk dia. Pada hari kiamat dia ditimbang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika ditimbang, ternyata tidak melebihi bobot sehelai sayap seekor nyamuk. Jangankan hanya sayapnya, dengan nyamuknya, nyamuk seekor nyamuk ditimbang, itu timbangan gak bergerak sedikit pun ya. Saking apanya? Ringannya. Ini nyamuknya dengan badannya. Apalagi kalau hanya sehelai sayap seekor nyamuk. Lebih enteng, lebih ringan. Orang yang tadi tinggi besar, gemuk dan gembrot, buncit, kalau secara fisik di dunia ini mungkin melebihi satu kuintal beratnya bobot badannya, di akhirat tidak lebih berat daripada bobot sehelai sayap seekor nyamuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u, baca oleh kalian nih ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Kata Allah Azza wa Jalla, maka pada hari kiamat bagi mereka kami tidak sediakan timbangan bagi orang itu, karena percuma ditimbang itu timbangan enggak bergerak. Saking ringannya, saking entengnya, walaupun fisiknya berat untuk ukuran di dunia, tapi karena badannya itu tidak pernah digunakan untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, yang dilakukan hanya keburukan, keburukan, keburukan, dosa, dosa, dosa, maksiat, maksiat, maksiat, pas ditimbang dalam timbangan amal kebaikan itu, timbangan gak bergerak walaupun sedikit. Lebih enteng, lebih ringan daripada sehelai sayap seekor nyamuk. Oleh karena itulah ayat ini dan hadis tentang Abdullah bin Mas'ud tadi itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa salah satu yang kelak akan ditimbang di akhirat adalah badan kita, fisik kita. Tapi berat atau ringannya fisik kita tidak ditentukan oleh bobot badan kita di dunia, tapi ditentukan oleh apa? Iman, amal soleh, kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Makin banyak sering dipakai iman, amal soleh, ibadah, makin berbobot dia nantinya di akhirat nanti. Ya, berdasarkan hal itulah maka para ulama menyatakan badan juga akan ditimbang. Inilah tiga hal yang ditimbang dari diri kita. Seingatkan yang pertama apa? Pahala dari amalan. Itu akan berwujud nanti lalu ditimbang. Kedua apa? Buku catatan amal. Itu yang juga kelak akan ditimbang. Ketiga apa? badan atau fisik kita, tapi berat atau ringannya badan dan fisik kita kelak bukan ditentukan oleh bobot badan kita di dunia, tapi ditentukan oleh amal yang dilakukan oleh badan tersebut. Ya. Dari nas-nas yang tadi diterangkan, kita mengetahui apa saja yang ditimbang dari diri kita. Diperkuat dengan hadis lain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tudaul mawazin yaumal qiyamah, fayu'ta birrajul, fayudau fi kifatin, wa yudau ma ahsa alaihi." Fayumayilu bihil mizan. Qal fayub'athu bihi ilan nar. Qal fa'idha adbara idha sa'ihun min indir rahmani azza wa jalla. Yaqulu la ta'jalu fa'innahu qad baqya lahu. Fayu'ta bibitaqah fiha la ilaha illallah. فَتُوضَعُ مَا الرَّجُلْ فِي كِفَةٍ حَتَّى يَمِيلَ بِهِ الْمِزَانِ. Hadis ini dramatis, ya. Kata Nabi SAW, diletakkan mizan pada hari kiamat. Lalu dipanggil seseorang. Orang ini badannya diletakkan di satu daun timbangan, amalnya diletakkan di timbangan yang lainnya. Ternyata berat ke amal buruknya. Amal baiknya berupa badan dia. Amal buruknya, dosa-dosanya ditimbangan di daun timbangan yang lain. Ternyata berat ke sono. Berkatalah seseorang, masukkan dia ke dalam neraka. Akhirnya orang itu ditarik, diseret, mau dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia sedang digiring ke neraka, tiba-tiba ada yang berseru di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang berseru ini mengatakan, jangan dulu terburu-buru, masih ada sesuatu yang tersisa yang belum ditimbang dari diri orang ini. Lalu didatangkanlah satu kartu yang di dalamnya tertulis La ilaha illallah. Dia ditimbang, disatukan dengan tubuh fisik orang itu, ditimbang dengan dosa-dosa di daun timbangan yang lain. Setelah itu ternyata lebih berat ke orang ini karena ada kartu tadi. Akhirnya orang tersebut selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah keterangan-keterangan tentang perkara yang ditimbang, dan di dalamnya menyangkut juga keterangan di akhirat kelak ada mizan, ada timbangan. Wajib kita yakini, karena itu diterangkan dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wajib bagi kita meyakininya, meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir, selain juga bagian dari iman kita kepada kitab Allah. Karena itu ada penjelasan dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadirin dan para pendengar, para pemirsa, untuk sore hari ini cukup penjelasan sampai di sini. Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Karena kan nanti kita harus berhenti setengah enam untuk siap-siap takjil, wudu dan seterusnya. Ya. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk kalau Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Dan ikhwat al-Islam, kita memasuki sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu. 021-823-6543. Silakan. Baik, belum tersambung. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Saudara Abdullah di Bandung yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seseorang sudah taubat dari berbagai keburukan di dunia, apakah amal keburukan tersebut yang sebelum taubatnya akan masih ditimbang? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Baik, barakallah. Barakallahu fik. Abdullah di Bandung. Jangan-jangan ada di sini. Kalau yang bertanya di sini, enggak diterima, harus ke sana ya. Kalau orang berdosa lalu tobat, apakah catatan dosa-dosa tadi tetap akan ditimbang? Tidak. Kalau sudah tobat, dihapus catatan amal itu. Tidak ada lagi catatan dosa tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya Allah tuangkan dalam satu surat. Surat apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebelum surat At-Talaq, surah apa? At-Tahrim, surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 9 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang memenuhi 7 syarat yang sering kita jelaskan. Pertama, dia berhenti dari dosanya ya. Kedua, dia menyesal. Ketiga, dia bertekad tidak mengulang kembali, itu dosa. Keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak orang itu. Kelimanya, taubatnya harus segera dilakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, taubatnya harus dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di timur. Suatu saat akan terbit dari barat, tutup pintu taubat. Dan terakhir, taubatnya wajib ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Bukan karena orang, tapi murni karena Allah. Ya, 7 syarat itu dipenuhi, itu taubatan nasuha. Apa kata Allah? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus dari diri kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi akan dihapus. Apa yang dihapus? Ada 3 yang dihapus. Kalau seseorang sudah tobat dari dosa. Pertama, catatan dosa itu dihapus. Tidak akan ada lagi. Kedua, azab yang tadinya akan ditimpakan kepada dia, dihapus, di cancel, gak jadi, karena dosanya sudah dihapus. Dan yang ketiga, al-atharus sayyatu minadzunub, dampak buruk dari dosa di dunia. Apa dampak buruk dari dosa? Membuat hati kita keras ya, malas untuk ibadah, semangat untuk bermaksiat. Itu yang akan teralami oleh setiap pelaku dosa. Nah, setelah dosanya ditobati, dihapus, Allah beri hidayah, hatinya kembali melunak. Semangat ibadahnya kembali muncul. Dan filter dia untuk menolak berbagai macam ajakan dosa bermaksiat semakin kuat. Ya, maka kalau sudah dihapus, tidak akan ada lagi catatan dosa di hari kiamat nanti. Makanya Allah menyatakan, wa yudkhilakum jannat, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga Ya, menunjukkan dosa-dosanya tidak akan kembali diperhitungkan, tidak akan ada lagi catatan dan tidak akan lagi dibalas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian Saudara Abdullah di Bandung. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Silakan. Masih belum tersambung? Silakan kami coba sapa kembali 0218236543. Ya. Ya, silakan. Baik, Bapak atau Ibu sudah masuk? Nah, masih belum tersambung sepertinya. Baik, ada pertanyaan yang datang kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf mau bertanya, kesalahan-kesalahan di waktu yang lalu sebelum mengenal sunnah mengenai ghibah, Ustaz, bahwa dosa ghibah itu akan merugikan diri sendiri karena amalan kita akan diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Yang saya mau tanyakan, bila kita sudah bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan itu, akankah pahala kita akan tetap hilang diberikan kepada orang yang pernah kita ghibahi? Mohon jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fi kepada yang bertanya dari Purworejo barusan. Ghibah itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah. Orang yang sudah mengenal sunnah suka ghibah tidak? Tetap suka ya. Tidak berkaitan dengan sunnah atau tidaknya. Jadi siapapun bisa berghibah. Walaupun itu haram, terlarang. Nah kalau seseorang sudah berghibah lalu dia taubat. Taubatnya taubatan nasuha. Salah satu syaratnya adalah apa? Mengembalikan hak orang yang digibahi. Kita sudah merampas kehormatan dia, nama baik dia di mata umum. Di mata beberapa orang yang kita kasih informasi buruk tentang dia gitu kan. Sehingga namanya menjadi jelek. Kita mau taubat kembalikan kehormatan dia. Bagaimana cara mengembalikannya? Ralat gibahan kita. Kumpulkan kembali orang-orang yang kemarin kita menggibahi orang itu di hadapan mereka. Kumpulkan. Lalu ralat. Kemarin saya menggibahi dia. Saya khilaf. Astagfirullah. Saya salah. Dia itu gak sejelek yang saya omongkan gitu ya. Dia itu baik, dia itu pokoknya diralat. Tolong jangan sebarkan lagi. Siapa yang nyebarkan lagi, saya berlepas diri dari dia. Saya tidak bertanggung jawab. Jangan dikatakan sumbernya dari saya sudah ralat. Omongan saya kemarin itu bohong, gak benar. Ralat lagi ya. Kalau, ini yang bahaya. Kalau gibahnya masuk medsos, seluruh dunia bisa baca, bisa mengetahui, ya. Kita nulisnya cuma beberapa detik, di detik yang sama jutaan orang di seluruh dunia bisa mengetahui. Terus kita mau tobat, apa yang harus kita lakukan? Ralat lagi dengan menulis ralatan dari gibahan yang kemarin. Kemarin saya menulis si fulan begini, begini, begini. Maka dengan ini saya cabut pernyataan saya. Si fulan tidak seburuk yang saya omongkan. Kemarin saya salah, bilang aja saya kausap setan gitu. Ya, saya keliru, saya khilaf. Si fulan baik, tidak seburuk yang saya omongkan gitu. Siapa yang sudah men-share omongan atau status saya kemarin wajib dihapus dan ditarik kembali dan disebarkan ralatnya ini. Itu yang maksimal bisa kita lakukan, ya. Terus apakah kita perlu memberitahukan dan minta maaf kepada orang yang kita gibahi? Pertama, bila gibahan kita sudah sampai kepada dia, apalagi gibahannya itu kita bikin status di medsos, dia baca ya, karena dia berteman sama kita. malah nyengaja biar dia baca ya. Dia sudah tahu, maka wajib kita secara gentle datang kepada dia dan mohon maaf, minta dihalalkan ya. Itu kalau dia orangnya sudah tahu, terserah dia mau membalas kepada kita dengan balasan semau dia, itu risiko dari kita ya. Tapi kalau gibahan kita hanya ngomong ke orang-orang dan gibahan kita tidak sampai kepada yang bersangkutan, sebaiknya jangan diberitahukan. Karena apa? Karena memberitahukannya menimbulkan madarat. Nanti dia itu gak tahu kita menggibahi dia, baik-baik aja ke kita. Pas kita kasih tahu, maaf ya kemarin saya sudah mengatakan kamu ini brengsek, nyebelin begini-begini, akhirnya dia marah dan memusuhi kita. Saya gak akan maafkan kamu 7 turunan. Kan begitu nantinya. Akhirnya timbul madarat. Maka jangan diberitahukan. Dan gak perlu meminta maaf secara khusus karena gibahan itu. Tapi tetap tadi ralat gibahan kita. Ya. Kemudian puji dia. Kembalikan harga dirinya. Dan banyak-banyaklah mendoakan kebaikan untuk orang itu. Kalau gibahan yang kita lakukan sudah ditobati seperti itu, sama dengan kasus yang tadi. Kita sudah dianggap tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Maka kalau sudah terhapus, seluruh efek buruk dari dosa itu juga terhapus, termasuk pahala yang nanti akan diperhitungkan, gak ada lagi, sebab sudah selesai di alam dunia. Kedzaliman yang kita lakukan itu sudah diselesaikan di alam dunia. Nabi SAW menyatakan ya, bahwa kata beliau, mangkana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu minhul an. Siapa orang yang pernah melakukan kedzaliman kepada saudaranya, cepat minta dihalalkan dari orang itu sekarang juga, sebelum nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk menebusnya. Minta maaf, minta dihalalkan, selesaikan. Kalau di dunia ini sudah diselesaikan, tidak akan ada lagi perhitungan di akhirat nanti. Yang ada perhitungan di akhirat nanti, kalau kezaliman itu belum tuntas di dunia. Orang-orang karena punya power, punya pangkat, punya kekuasaan, punya jabatan, berbuat zalim kepada orang-orang lemah. Orang lemah gak bisa ngapa-ngapain, coba mau ngapain ke saya? Saya punya kekuasaan, punya power. Sampai mati kedua belah pihak, gak terbalas, gak terselesaikan itu kezaliman. Jangan merasa aman. Di dunia aman, di akhirat perhitungannya luar biasa. Pahala-pahala orang zalim diberikan ke orang lain sampai habis. Setelah habis, nanti dosa orang yang dizalimnya diambil, ditimpakan kepada si zalim tadi. Pahala habis, dosa saja numpuk ya. Wah, itu babak belur di akhiratnya. Kenikmatan, kesenangan di dunia karena kekuasaannya dipakai mendolimi orang lain gak seberapa nikmat, gak berapa lama. Tapi azabnya di akhirat abadi selama-lamanya. Lebih dahsyat, lebih berat ya dibanding balasan di dunia ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk pendengar kita di Purworejo. Dan juga jawaban untuk Ibu Dina di Palembang dan beberapa penanya lain yang terkait pertanyaan tadi, semoga bermanfaat. Silakan akan kami coba sapa dan terima kembali untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Ibu? Om Fadri di Sumatera Barat. Silakan Om. Iya, begini Ustaz. Ada seseorang yang menjanjikan umroh gratis sama saya. Jadi katanya setelah dia mendapatkan harta ini, dia akan, ternyata harta itu dia dapatkan. Setelah dia dapatkan, dia kok cuek aja, nggak jadi, nggak dipercaya janjinya aja. Ini saya tanyakan, apa apakah yang harus saya katakan pada dia? Saya kasihan juga karena akhiratnya nanti, Ustaz, ya. Jadi bagaimana visinya, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Fajri di Sumber, Sumatera Barat. Padang ya, Sumatera Barat ya. Barakallahu fiik. Seseorang menjanjikan ke ibu untuk mengumrohkan kalau sudah punya uang. Setelah uang itu ada, cuek dia. Lupa kepada janjinya atau apa? Pura-pura lupa. Apa yang harus dilakukan si ibu tadi? Pertama ingatkan, tolong menolong dalam kebaikan. Janji adalah hutang yang wajib diapa? Wajib dipenuhi. Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikan janji-janji kamu. Dalam Surah Al-Mu'minun ayat-ayat awal tentang ciri-ciri orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang mukminlah orang-orang yang selalu menunaikan amanah-amanah dan janji-janji mereka. Kalau janji tidak ditepati, dia berdosa karena melanggar ayat aufu bil uqud, tunaikan janjimu. Ternyata tidak, berdosa melanggar ayat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan melanggar janji sebagai salah satu sifat munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda munafik ada tiga. Salah satunya idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar kepada janjinya. Nah, kalau seorang berjanji kepada kita mau mengumrohkan setelah dapat uang, maka ingatkan, pertama barangkali saja dia lupa, itu yang pertama. Kedua, mungkin tidak lupa tapi dia sedang menghitung dulu uang yang ada. Dialokasikan untuk apa saja, mungkin nih sudah dialokasikan untuk mengumrohkan si ibu tadi. Masih ngitung-ngitung, mungkin nanti setelah selesai akan diberitahukan, gitu ya. Atau mungkin saja tanpa diketahui sudah didaftarkan oleh dia, ibu tadi. Nah, untuk memastikan apakah dia lupa atau tidak, sudah di apa di perhitungkan atau tidak, coba boleh ibu tanya ya dengan baik-baik kepada dia, baik datang atau sekarang kalau nggak mau datang biar bisa lewat WhatsApp atau SMS atau apa saja ya, di SMS mohon maaf ibu, saya dengar ibu sudah memiliki rizki yang berlebih dari Allah, saya ucapkan selamat ikut berbahagia. Mengingatkan kalau lupa, ibu pernah berjanji mengumrohkan saya. Tolong koreksi kalau saya salah. Dan kalimat yang sejenisnya. Tanya ya. Mungkin nanti akan ada jawaban ya. Siapa tahu jawabannya? Iya bu, saya juga ingat lagi ngitung-ngitung dulu. Dan saya sudah daftarkan nama ibu tapi belum saya bayar. Mungkin saja begitu. Jadi yang pertama harus dilakukan husnudzon kepada saudara. Yang kedua boleh ibu tanyakan. Ingatkan barangkali dia lupa. Atau barangkali masih dalam proses. Suatu saat di waktu yang tepat dia akan memberitahukan kepada ibu ya. Tapi yang harus ibu lakukan pertama sabar, jangan dulu menyebar-nyebarkan hal ini ke banyak orang, dan boleh ibu tanyakan secara baik-baik kepada yang bersangkutan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Berikutnya masih dari telepon, silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Oh ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dengan siapa? Dari Abdullah di Lombok. Abdullah, silakan pertanyaannya, Pak. Oh ya, tadi disebutkan bahwa ada seorang yang ditimbang kartu dengan 99 dosa. Apakah ada hubungannya dengan hadis yang kedua bahwa ada seorang yang ditimbang dengan amal buruknya, kemudian dikatakan kepadanya untuk diseret, namun bahwa ada yang belum diselesaikan, kemudian kembali ditimbang ulang dengan kartu. Apakah orang di antara dua hadis ini sama gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih kembali atas interaksi kita. Iya, Pak Abdullah di Lombok, barakallahu fiik. Adanya beberapa keterangan yang berbeda di hari kiamat, tapi seluruh keterangan itu sahih. Hadisnya sahih, tapi keterangannya berbeda. Pertama, itu tidak bertolak belakang. Tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi itu menunjukkan ada orang yang diperlakukan begini, ada orang yang diperlakukan begitu. Seperti umpamanya di padang mahsyar nanti semua orang dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu, tidak berkhitan. Ada yang terendam oleh apa namanya keringatnya selutut, sepinggang, setelinga. Ada yang apa namanya berjalan berdiri dengan wajahnya. Apakah itu semua saling bertolak belakang? Tidak. Tapi kondisi orang memang berbeda-beda di alam mahsyar tersebut. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang lain lagi sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada. Termasuk pada waktu di mizan, ada keterangan tadi yang ditimbang antara dua buku, catatan amal baik dan catatan amal buruk, ya. Ada lagi yang ditimbang fisik orangnya dengan amal buruknya, kemudian dibantu oleh kartunya, ya. Kemudian dia selamat. Jadi ada orang yang mengalami hisab atau penimbangan seperti ini yang dijelaskan dalam hadis ini, ada yang mengalami ditimbang seperti yang dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Semuanya itu didasarkan kepada kekuasaan dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Perbedaan keterangan tadi tidak menunjukkan bertentangan atau bertolak belakang, tapi menjelaskan keadaan yang berbeda-beda di hari kiamat untuk setiap orang ketika di mizan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir, Fawasnya. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Abdullah di Lombok. Kami berikan kesempatan terakhir kembali dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Budiman di Tawangan. Pak Budiman, silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz, orang tua saya termasuk dalam satu gerakan atau jemaat yang di luar sunnah. Jadi mereka mempercayai jenat lah Rasul. Nah, saya sebagai anak takut berhaka sama orang tua karena saya sendiri tidak mempercayai aliran mereka. Saya itu bagaimana saya sebagai anak harus sikap terhadap orang tua saya yang dalam tanda kutip tetap. Iya. Baik. Terima kasih Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak Budiman di Sawangan, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah ya kepada orang tua dari Pak Budiman ke jalan yang benar. Ikhwan azanillahu ayyakum. Manusia yang paling besar jasanya kepada kita setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua kita. Makanya kalau ada orang yang paling harus diselamatkan oleh kita adalah orang tua kita. Apalagi keselamatannya itu di akhirat dari kecelakaan kebinasaan yang dahsyat. Kalau kita mengetahui siapapun, kawan, tetangga, saudara, sahabat, apalagi orang tua berada di atas kesalahan, pertama wajib bagi kita untuk menasihati. Itu dakwah yang harus kita lakukan, ya. Kedua, berikan nasihat itu sebaik yang kita bisa. jangan kasar, jangan dengan emosi, jangan disertai dengan cacian dan makian, jangan disertai dengan ejekan, apalagi dengan vonis, dasar kamu nanti harus di neraka nih umpamanya, ya gak boleh yang seperti itu. Adapun kalau orang tua menerangkan alasan kepada kita dan kita tidak mempercayai karena dia keliru, kita tidak dosa. Karena kalau orang tua mengajak kepada kesalahan kesesatan, wajib kita tolak. Allah berfirman dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk mendurhakai aku, untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan kamu taati keduanya. Tapi perlakukan kedua orang tuamu secara baik di dunia. Walaupun katakanlah kasarnya orang tua kafir, orang tua musyrik, orang tua ateis, kemusyrikannya, kekafirannya, keateisannya gak boleh kita ikuti, tapi perlakuan kita ke orang tua wajib baik, wajib lemah lembut, wajib dengan santun. Tidak boleh ada ucapan yang menyinggung ke orang tua, ya. Pas orang tua menasihati kita dengan nasihat yang keliru, kita enggak boleh taat. Rasul sallallahu bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang Khaliq, ya. Jadi kalau kita tidak mempercayai dan tidak menerima alasan orang tua karena kesesatannya, kita tidak durhaka dalam hal itu. Kita baru durhaka kalau kita menolak ajakan orang tua dengan kasar. Ibu tuh sesat loh, calon neraka loh. Itu gak benar semuanya. Nah, omongan kasar itunya yang membuat dosa. Bukan penolakannya, tapi cara menolaknya yang salah, ya. Jadi silakan bantah argumentasi orang tua dengan cara yang santun, yang baik, yang ilmiah, yang sopan. Jangan disertai ejekan, jangan disertai ancaman, jangan disertai dengan penghinaan dan kata-kata kotor-kotor yang lainnya. Itu pertama. Kedua, jangan lupa doakan kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua. Ketiga, tunjukkan kemuliaan akhlak Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti orang tua simpati kepada kita, menyayangi kita, kadang bertanya kepada kita, dulu kamu nyebelin, sekarang nyenengin, kenapa? Inilah ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang saya terima di pengajian, Bu. Harus begini, ya. Itu bisa meluluhkan hati yang tadinya keras karena kesesatan mereka, ya. Demikian Pak Budiman di Sawangan, ya. Cukup sampai di sini saja dahulu. Kita sebentar lagi masuk waktu maghrib, persiapan untuk tajil dan wudu. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.